هذه الآية في كذا وكذا. mana yang sebagai sebab nuzulnya ayat? Ucapan siapa? Ucapan Ibnu Umar. Ucapannya Anas? Sebagai penjelas. Atau dengan kata lain disebut tafsir seorang rawi terhadap ayat. Iya, atau istimbatnya Anas. Kenapa demikian? Alasannya kenapa? Terus sehingga nah, mulai berisik. Saya Abdul Aziz. Nah, saya katakan sirah yang dibawakan oleh Ibu Umar adalah termasuk sirah ya, sirah yang sharihah. Baik. Sedangkan sirah atau ta'bir yang dibawakan oleh Anas termasuk sirah yang muhtamalah. Sehingga kaidahnya as-sharihah tuqaddam 'alal muhtamalah. Yang sharih lebih didahulukan dari yang muhtamal. Baik. Soalun akhar. Inda akhina Ahmad. Aina? Ahmad. Mawujud. Ahmad Sabit. Baik. Ahmad Sabit. Ada ibarat antum membaca dalam beberapa kutub tafsir. Antum mendapati dalam kutubu tafsir tiga ibarat ini. Ucapannya Ibnu Abbas, ucapannya Ibnu Mas'ud, dan ucapannya Ibnu Umar untuk sebuah ayat. Dari ketiga ibarat ini, mana yang sebagai sebab turunnya ayat? Ibnu Abbas. Terus Ucapannya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Dibuang, ditinggalkan atau kita katakan apa? Ahmad, antum katakan apa ini? Terus apa yang antum katakan tentang ucapannya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar? Ahmad Akhar. Tafadhal ya Ahmad. Ucapan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Ucapan Ibnu Umar. Terus ini kan ada dua. Boleh tak? Ayat 1 sebabnya 2. Apa namanya itu dalam bab? Bahasa Arabnya enggak tahu. Tapi bahasa Indonesianya paham. Baik, Allah ibaratik. Masuk dalam bab Sa'adul Asbab wan Nazil Wahid. Ya, sebab turunnya ayat 2 yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Sedangkan ucapannya Ibnu Umar dikatakan sebagai tafsirul ayat. Baik, atau istinbat dari Ibnu Umar. Kenapa? Ahmad, terus Allah ibarat paham? Dikarenakan dua ibarat di atas ini sharihah, yang di bawah ini muhtamalah, sehingga penting antum memahami benar-benar tayyib dengan baik mana saja yang termasuk sirah yang sharihah, mana saja yang termasuk sirah yang muhtamalah. Tayyib, soalun apa? Indah sinabiyah ya. Thank you. Dari ketiga ibarah ini, mana yang sebagai asbabun nuzul? Mana yang sebagai sababun nuzul ayat? Perkataan Anas, perkataannya Ibn Abbas. Bukan. Terus katanya Qatadah? Bisa. Kenapa perkataan Ibn Abbas dikatakan bukan? Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa anzalallah kadza wa kadza. Karena ada kata fa anzalallah. Kenapa? Muhtamala. Tayyi. Allah ibarifik. Laba. Indah fina di erbab. Fadal. Semuanya sebagai asbab nuzul. Kenapa? Karena menggunakan sirah yang sorihah semuanya. Yakin? Allah ibarifik. Indah. Dokter Arif. Sehingga dia termasuk yang dhaifah. Allah berarti. Al-jawab indah dokter Arif. Baik. Ucapannya Qatadah sudah lewat faedah yang kemarin kita sebutkan bahwasanya kalau yang menyebutkan asbabun nuzul itu seorang tabi'i, maka dia termasuk riwayat yang mursalah. Riwayat yang mursalah termasuk min qismi dhaif fala yusbal. Sehingga yang sebagai asbabun nuzul dua perkara. Artikan dengan cermat. Baik. Soal akhir. Nah, kita memantapkan poin yang kita sebutkan dulu, baru nanti kita sebutkan permasalahan selanjutnya. Tergambar sekarang ya, bagaimana yang kita gambarkan kemarin tentang permasalahan istilah ruwat di takbir. Ada tiga ibarah yang antum temukan di kitab tafsir misalnya. Ada ucapannya Jabir, ada ucapannya Anas, ada ucapan Mujahid. As-su'al inda Nabi Mus'ab. Aina huwa? Nah, faddal. Mana di antara tiga ibarah ini sebagai sebab turunnya ayat? Qala Mujahid. Terus yang dua di atas? Bukan. Sebagai apa dia? Bayan dari ayat atau tafsir dari ayat. Baik. Hendaki Nabi Barzah. Nah. Sepakat dengan Al-Aqabu Mas'ud, Abu Mus'ab. Bahwasanya beliau mengatakan yang termasuk sebab turunnya ayat adalah ucapannya Mujahid. Sedangkan ucapannya Jabir dan Anas itu masuk dalam tafsir ayat atau istimbat dari mereka berdua. Sepakat. Allah ibadahik. Indah fina Abi Luqman. Enakmu. Baik. Fadal. Mana yang sebagai sebab turunnya ayat? Baik. Yang atas. Ahsibu hadhil ayat nuzilat fikada. Yang kedua, qala Anas nuzilat hadhil ayat fikada. Yang ketiga, qala Mujahid sababun nuzul hadhil ayat kada. Semuanya ihtimal. Yang mana di antara tiga ucapan ini sebagai sebab turunnya ayat? Tak tahu kan? Mujahid ma'ruf. Ketika antum membaca tafsir, qala Mujahid ma'ruf. Siapa yang diinginkan dari Mujahid? Yang dua di atas itu ihtimalat sehingga dikatakan sebagai sebagai tafsir dari seorang rawi. Terus yang sorry sehingga dia dikatakan sebagai sebab turunnya ayat. Baik, Allah ibarifik. Indah hina zihlalul haq. Tidak ada sebab nuzulnya. Terus terus nah mulai berhenti. Al-jawab indah khina zihlalul haq. Baik. Masih ingat faedahnya di atas kan barusan. Kalau ucapan tadi menyebutkan sebab turunnya sebuah ayat, maka dikatakan mursalah sehingga riwayatnya dhaifah. Adapun dua ucapan di atas itu termasuk tafsirul ayat. Sehingga ayat ini tidak menyebutkan sebab turunnya ayat yang sahihah. Yang ada cumanya dhaifah. Paham tuh ya kawan? Paham tuh? Baik. Kita lanjutkan. Baik. Seandainya Syekh Al-Fatani mengubah yang menggunakan sifat istimala tersebut, ada kohenial yang menunjukkan bahasanya itu termasuk sebab nazar, sebab nuzul atau bisa. Baik, kalau bisa memang ada korinah yang menunjukkan dia sebagai sebab nuzul atau sebab nuzul, maka dia dikategorikan sebagai sebab yang selanjutnya. Sehingga itu memiliki tiga sebab turunnya ayat. Kalau ada korinah ke arah sana. Nah, itu nih, Pak. Nah, kalau tidak ada, sebagaimana apa ada yang pernah kita sampaikan. Sejit. Terus itu aja. sayyid. Kita kan sudah membahas kemarin, pembahasannya apa? Kaza wa kazanya itu beda semua, enggak ada yang sama. Eh, satu membawakan khabar yang demikian, satunya lagi berita yang demikian. Ya. Anas membawakan bahwasanya sebab turunnya ayat adalah berita A. Baik, Ibnu Umar membawakan bahwasanya sebab turunnya ayat adalah berita B. Mujahid membawakan sebab turunnya ayat berita yang C. Berarti di sini siapa? Mujahid bersendirian dalam membawakan berita ini. Kita tidak bisa menjadikan apa yang dibawakan oleh Ibnu Umar dan Anas sebagai penguat. Kenapa? Beda. Kandungan yang dibawakan oleh Mujahid beda dengan dua sahabat yang di atas. Baik. Dalam bab taqwiyatul hadis tentunya apa? Antara matan itu harus sama, minimal misal baru bisa jadikan penguat. Kalau beda itu bukan dalam bab taqwiyatul hadis. Masing-masing membawakan hadis yang sendiri-sendiri. Baik. Kecuali kalau memang di sana ada misalnya riwayatnya Qatadah. Baik. Dengan membawakan sirah yang sharihah juga. Baik. Dan membawakan berita yang sama, jenis beritanya sama, sebab turunnya ayat adalah peristiwa yang sama, sehingga dengan dua riwayat ini, dua mursal ini bisa naik menjadi hasan li ghairi. Paham tuh? Baik. Yang lain yang pernah belajar mursalah insyaallah paham. Baik. Ada lagi iskal? Main dakum iskal? Bertamir insyaallah. Nah, kemarin kita akan melanjutkan tentang pembahasan berkisar dengan masalah yang namanya ta'adudun nazil, ta'adudul asbab, wan nazil wa. Nah, masalahnya adalah ta'adudul asbab, wan nazilu wahid. Sebabnya itu banyak, sedangkan ayat yang turun cuma satu. Untuk masalah ini, هذه المسألة لها أربع صور. مسألة ini memiliki empat gambaran. As-suratul ula, gambaran yang pertama. Antakuna riwayah, antakuna riwayah ahaduhuma sahihatun, antakuna riwayah ahaduhuma sahihah. Wal-akhar da'ifah, wal-akhar da'ifah. Fal-mu'tamad, fal-mu'tamad ma huwa sah, ma huwa sahha. Ayib, gambaran yang pertama, ketika kita mendapati beberapa riwayat tentang sebab turunnya Al-Quran, satu riwayatnya sahih, yang kedua riwayatnya dhaifah. Ini kan kemungkinan yang pertama. Ayib, dia sama-sama membawakan sirah yang Sharih. Sama-sama sirah ya, sorry. Ini kalau kita mau meninjau lebih dalam lagi, maka untuk langkah selanjutnya kita lihat sanad masing-masing dari riwayat ini. Baik, ihtimal yang pertama, riwayat yang pertama dia sahihah. Riwayat yang kedua dhaifah. Maka yang diambillah yang sahih. Baik, ini kemungkinan yang pertama. Ini wow. Selanjutnya as-suratu tsaniyah. Gambaran yang kedua. Ayastawiya isnadan. Ayastawiya isnadan. Fisihha. Nah, panuzira ila al-murajjihat. Fanuzira ila al-murajjihat. Baik. Gambaran yang kedua yaitu sama-sama sahih. Gambarannya sama-sama sahih. Dan dia sama-sama sah. Baik. Maka apa yang kita lakukan? Gak bisa kita buang salah satunya karena sama-sama sah. Maka harus kita tarjih dari dua riwayat ini. Mana yang lebih kuat? Baik. Mana yang lebih kuat? Wa minal murajihat, dan diantara yang bisa menguatkan salah satu di antara keduanya, ayyakuna ahaduhuma, afah minal akhar. Misal contohnya yuqaddam ma fi sahihain ala ma ghairihima. Yuqaddam ma fi sahihain ala ma ghairihima. Yang pertama. Yang kedua, ayyakuna rawi. Ayyakuna rawi. Ahaduhuma hadiran. Wa musyahidan lil qishah. dunal akhar. Baik. Di antara murajihat, salah satu dari dua riwayat ini merupakan riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Misalnya ini Bukhari wa Muslim. Sedangkan yang ini riwayatnya Rawahu Tirmidzi. Baik, maka kita merujukkan riwayat yang datang dari Bukhari dan Muslim daripada riwayat tersebut. Kita katakan sebab nuzul apa yang dibawakan oleh Jabir, Tayyib, dan yang dibawakan oleh Anas sebagai tafsir ayatnya. Ini yang pertama. Atau di sana ada qalinah yang lain. Nah, misalnya Jabir langsung mengatakan, nah, Jabir langsung menyaksikan kisahnya. Nah, beliau menyebutkan, misalnya, masa itu ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku berjalan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian summa nazalat qauluhu ta'ala, kemudian turut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala demikian dan demikian. Jadi, artinya apa? Saat itu Jabir langsung menyaksikan kisahnya. Sedangkan Anas tidak menyebutkan demikian, hanya menyebutkan sababu nuzul hadzal ayat kada wa kada, tanpa menyebutkan dia menyaksikan benar kisah yang ada. Baik, Evan. Baik. Nah, sehingga riwayatnya Jabir lebih didahulukan daripada riwayatnya Anas. Baik. Gambaran yang ketiga, surah Tsalika. Ayastawi isnadan. Ayastawi isnadan. Fisihha. Wala murajjiha. Wala murajjihah li ahadihima. Fa'idha amkanal jam, fa'idha amkanal al-jam'a, fanahmil annaha, annahuma, fanahmil annahuma annauma min ta'addudil asbab. Idza kana az-zaman, idza kana az-zaman qarib. Idza kana az-zaman qarib. Baik. Gambaran yang ketiga, ihtimal yang ketiga. Yep. Riwayatnya sama-sama sahih, sama-sama riwayat Bukhari dan Muslim. Sama-sama tidak mengatakan syahadul kifah, hanya menyebutkan riwayat yang sahih saja. Jika ini kita tidak memiliki muradkan. Baik. Maka di sini kita katakan inilah masuk dalam bab sa'adul asbab wan nazil wahid. Sebab turunnya ayat ini, dua perkara ini turunnya satu ayat. Baik. Hal ini disyaratkan apa? Kalau zaman atau waktu terjadinya dua peristiwa ini berdekatan. Kalau terjadinya dua peristiwa ini berdekatan. Baik. Maka dikatakan sa'adul asbab wa nazil wahid. Baik. Jadi yang keempat atau surat Rabi'ah. Surat Rabi'ah. Ayat Sawiya Isnadani fi Siha. Wala murajjihah. Wala murajjihah. Wala murajjihah li ahadihima. Wala yumkinul jam'a bainahuma. Li bu'diz zaman bainal asbab. Libu'di zaman bainal asbab. Naam. Fahukmuha atau fahukmuhuma annahuma min tikrari nuzulil ayah, min tikrari nuzulil ayah bi adadil asbab. Baik. Ihtimal yang keempat, riwayatnya sama-sama sahih, tidak ada murajihahnya. Kita tidak mungkin menjamaknya dengan mengatakan ini termasuk sa'adul asbab wa nazil wahid. Kenapa? Dikarenakan jarak dua peristiwa ini sangat lama sekali. Jarak antara dua peristiwa ini sangat lama sekali, sampai 5 tahun, 6 tahun. Baik. Maka ini kita katakan sebagai masuk dalam bab tikrarul ayat. Ayat itu turun dua kali, ayat yang sama. Satu ayat turunnya dua kali untuk sebab yang berbeda-beda. Baik. Pertama ayatnya ketika terjadi peristiwa Ibnu Jabir turun ayat yang sama. Baik, misalnya surat Al-Baqarah, misalnya saja ayat 222. Baik. Kemudian 5 tahun kemudian terjadi peristiwa yang disebutkan oleh Anas Ibnu Malik. Baik. Terus juga Anas menyebutkan bahwasanya peristiwa ini sebab turunnya surat Al-Baqarah. Nah, ayat 222. Sahib, maka ini tidak mungkin kita katakan sebagai ta'adudul asbab. Ayat ini turun dikarenakan sebab ini. Kenapa? Dikarenakan jaraknya jauh. Sahib, tetapi ayat ini kita katakan sebagai tikraru nuzulil ayat. Berulangnya turunnya ayat Al-Qur'an. Satu ayat turunnya dua kali. Sahib. Nah, dan ini bukanlah merupakan suatu perkara yang mustahil dan terjadi, disebutkan dalam beberapa riwayat terjadinya peristiwa ini. Nah, yaitu ayatnya, ayat yang sama turunnya dua kali. Ayatnya sama turunnya dua kali untuk dua sebab yang berbeda. Sayyid, sehingga untuk mengatakan dia masuk dalam bab ta'adudul asbab wanazil wahid, itu butuh proses yang sangat panjang. Antum lihat dulu masing-masing sirah yang dibawakan oleh para ruwat. Mana yang sharihah, mana yang muhtamalah. Sudah disaring, dicek. Sayyid, kalau semuanya sharihah, dicek sanadnya masing-masing. Dicek lagi. Nah, kalau mungkin dirajihkan, diambil salah satunya. Kalau tidak mungkin, dijamakkan. Baru dikatakan ta'adudul asbab wa nazil wahid. Kalau tidak mungkin, masuk dalam bab tikraru nuzulil ayat. Nah, sehingga kerja seorang mufassir untuk mengatakan sebagai asbab nuzul itu enggak gampang. Yip, dengan ini saja kita membahas dalam masalah ini saja butuh waktu 2 hari. Yip, bahkan 3 hari ya. Yip, nah, sehingga dari sini kita akan mengetahui bagaimana jerih payah. Nah, para ulama, misalnya Syekh Mukbir rahimahullahu taala dalam menyusun kitab Asbabun Nuzul. Yip, bagaimana capeknya beliau untuk mengarang kitab ini saja. Belum lagi mengecek masing-masing rawinya. Yip. Sehingga kita harus banyak berterima kasih dengan mereka, para ulama, dengan jerih payah mereka memudahkan kita untuk memahami syariat ini. Tayyib, main dah kumisra, iskali ikhwan. Antum. Tayyib. Dengan tarikh. Dengan tarikh. Biasanya disebutkan. Nah, misalnya di yaumil Uhud, pada hari Uhud. Sedangkan rawi yang lain menyebutkan pada si Fathul Makkah. Nah, antara Uhud dan Fathul Makkah kan itu sekitar 5 tahun. Itu nanti ada kita sebutkan insyaallah kalau memang ada waktunya untuk contohnya. Masing-masing dari surah. Masing-masing dari surah yang kita sebutkan itu ada contohnya dan terjadi. Nah, di dalam pembahasan masalah asbabun nuzul. Ada yang lain? Ajir. Dibuang. Iya, dibuang begitu saja. Ajir. Sampai datang adanya. Kedatang siapa? Sampai datang adanya penguat yang lain. Kita biarkan begitu saja. Kalau dia riwayatnya baik, ya sih. Nah, riwayatnya ringan. Tunggu, cari yang lain, mungkin ada penguat. Tapi kalau dia riwayatnya baik yang syadid, parah, maka baik, kita tinggalkan. Nah, tidak ada ibrahnya dengan riwayat yang baik, jadi nanti itu masuknya dalam ilmu mustalah di lain itu ya kan, ya insyaallah. Nah, tapi ilmu insyaallah subhanallah bihamdika subhanallah.